تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. حاضرين إخواتي الله رحمكم الله. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali berjumpa, bermajelis guna melanjutkan pelajaran belajar Durusul Lughah Al-Arabiyah, mempelajari kitab Durus Al-Lughah Al-Arabiyah jilid pertama. Dan pada pelajaran yang lalu kita telah melewati beberapa ad-dars, beberapa pelajaran. Terakhir adalah pembahasan tentang apa? Tentang Al-Qamariyah dan Al-Syamsiyah. Al-Qamariyah dan Al-Syamsiyah. Baik. Sebelum kita masuk pelajaran baru, ya, pelajaran ke-4, kita akan mengulang beberapa latihan pada pelajaran ketiga. Ya. Baik, silakan dibuka halaman ke-17. Halaman 17, ya, ada beberapa latihan, kita ulang dari awal. Nah, baik, latihan pertama, latihan membaca. Nah, kita baca, perintahnya apa? Iqra waktub, ya, bacalah dan tulislah. Iqra, bacalah, waktub dan tulislah. Ma'a dhabati awakhiril kalimat, dengan yakni dhabat, yakni memberi harakat pada akhir setiap kata, ya, akhir setiap kata. Baik. Nah, tentunya kita pada majelis kali ini cukup membaca saja, ya, cukup membaca dengan memperhatikan, ya, tanda-tanda baca atau harokat serta sukun pada setiap huruf yang terbaca. Ya. Kita upayakan untuk tepat mana yang disukun, mana yang ditasydid, mana yang di kasroh, mana yang di fathah, mana yang di dhammah, mana yang tanwin, mana yang tidak. Ya. Baik, nomor satu apa? Kata yang pertama apa? Dibaca apa? Al-babu. Ya. Al-babu. Ya. Al-babu. Berikutnya, At-tajiru. Ya. Alnya tidak terbaca. Lam sukun tidak terbaca. Ya. Langsung ke taknya. At-tajiru. Ya. Kenapa? Karena tak termasuk huruf syamsiyah. Ya. At-tajiru. Lamnya, lam sukun mengalami apa? Idgham. Lebur ke huruf berikutnya. At-tajiru. Ya. Berikutnya, An-najmu. Ya. Bukan al-najmu, tapi an-najmu. Jadi ada tasydid di atas nun. Ya. Berikutnya, al-qamaru. Al-qamaru. Ahsan. Ya. Nah, lamnya jelas. Ya, lam qamariyah. Ada sukun. Berikutnya, nah, berikutnya, Al-Qamaru apa? Setelah itu apa? Ya, Al-Qamar bulan. Setelah itu apa? Ad-diku. Ya. Apa artinya ad-diku? Ayam jantan. Ya, ayam jantan. Baik. Berikutnya, Al-Ma'u. Nah, air. Ya. As-Sariru. Betul? As-Sariru. Ya. Apa makna as-Sarir? Tempat tidur. Berikutnya, Al-Baitu. Rumah. Kemudian, Al-Masjidu. Masjid. Berikutnya, Ar-Rajulu. Ya, lamnya dileburkan. Ar-Rajulu. Tidak terbaca. ya, lamnya tidak terbaca. Berikutnya as-sukaru. As-sukaru apa makna as-sukaru? Gula, ya. Baik, ar-rajulu pria, seorang laki-laki. Al-waraku, ya. Apa makna al-warak? Daun atau kertas. Al-warakah, ya, kertas. Nah, roknya di fathah. Kalau roknya di kasrah, al-wariku, ya, maknanya beda lagi. Al-wariku artinya perak. Al-warik, ya. Al-warak, ya. Baik. Baik, latihan kedua. Ya, ini juga sudah kita kerjakan bersama mengisi 6 melengkapi kalimat di mana sudah disiapkan kata beberapa sifat, ya, ghaniyun, kaya, ya, hulwun, manis, mariyudun, apa, sakit, ya, ladhidun, lezat, ya, tawilun, tinggi, kosirun, pendek, ya. Ini disiapkan kata-kata tersebut dengan apa? Dengan melengkapi dengan berbagai kata yang apa? Jadi di sini ada 6 kalimat tapi belum lengkap. Ya, kita diminta mengisi dengan kata-kata yang bila dilengkapi dengan kata yang sudah disiapkan menjadi tepat, ya, menjadi sebuah kalimat yang sempurna dan maknanya benar, ya. Baik. Nomor 1 apa? At-tajiru. Ya, contoh kalimatnya at-tajiru ghaniyun, ya, at-tajiru ghaniyun. Baik. Bagaimana menulis at-tajiru? Hurufnya apa, sebutkan coba. Alif, lam, ta. Alif lagi, jim, ra. At-tajiru, ya. At-tajiru. Nah. Baik. Bisa juga diisi dengan yang lain, ya, asalkan diisi dengan orang, ya, misalkan at-tabib, ya, dokter, atau al-mudarrisu, guru, atau al-imamu, ya, imam, ya, atau at-talibu, ya, bisa dengan yang lain. Nomor 2 apa? Hulwud, ya, manis. Apa Pak David? As-sukaru hulwud. As-sukaru hulwud. Gula itu manis. Atau al-labanu hulwud, ya. Susu itu manis, ya. Atau apel, ya. Ini kata-kata yang sudah kita pelajari, yang kita pergunakan, ya. Kita mungkin tidak akan mengambil kata-kata yang belum dipelajari. At-tufahu, ya. Apel itu, ya, lazid, apa hulwud, manis, ya, hulwud, manis. Nomor 3 mariyud, artinya sakit, ya. ini bisa kita isi dengan orang, ya, orang atau hewan. Ya. Misalkan at-tabibu maridun, dokter itu sakit. Ya. At-tajiru, pedagang itu sakit. Ya. At-talibu, pelajar itu sakit. Ya. Al-imamu sakit. Ya, maridun. Ya. Atau binatang, misalkan al-hisanu maridun, al-himaru maridun, al-qittu maridun, al-kalbu maridun. Ya, bisa. Nomor empat, ladidus. Ya, ini lazid. Ladid, lezat. Bisa diisi dengan makanan atau minuman. Ya. Baik. Nomor lima, tawilun. Tinggi. Ya, ini bisa diisi dengan hewan atau binatang atau bangunan. Ya. Al-masjidu tawilun. Al-baitu tawilun. Ad-dukkanu tawilun. Apa makna dukkan? Dukkan, toko. Ya, dukkan, toko. Baik. Nomor 6, qasir. Ya, qasir, pendek. Ini juga sama. Bisa diisi dengan orang, ya, ataupun hewan, ataupun bangunan. Barakallahu. Baik. Nomor 3, nah, ini memasangkan, ya, memasangkan kata-kata pada kolom alif dengan kata-kata yang ada pada kolom ba. Ya. Jumlahnya sama-sama 6, ya, berarti tidak ada yang berulang dan semuanya terpakai. Ya. Tidak ada yang berulang dan semuanya terpakai. Ya. Baik, misalkan kita mengambil yang pertama at-talibu, ya, at-talibu seorang pelajar, ya. Nah, kira-kira kata apa yang tepat untuk digandengkan memberikan keterangan untuk at-talib pada kolom ba? Mariyud, ya, at-talibu mariyud, pelajar itu mariyud, sakit, ya. Nomor dua, ad-dukkanu, toko, ya, ad-dukkanu mada. Ad-dukkanu maftuh, ya, toko itu maftuh. Maftuh yakni terbuka, ya, buka. Toko itu buka. Nah. Berikutnya at-tufahu. Apa at-tufah? Apel. At-tufahu mada? Ladid. Ya. At-tufahu ladid. Ya. Apel itu lezat. Al-ma'u harun. Air itu harun, panas. Al-hajaru taqilun. Al-hajaru taqilun. Ya, batu. Al-hajar ini batu. Taqilun artinya, ya, berat. Ya, batu itu berat. Al-qalamu, ya, maksurun. Al-qalamu maksurun. Pena itu rusak. Baik. Ya, Allah. Nah. Kemudian berikut ini ada contoh kata-kata sekaligus kita dikenalkan dengan jenis-jenis huruf. Ditinjau dari apakah huruf itu syamsiah atau qamariah. Ya. Jadi ini berkaitan dengan apa? Dengan pembahasan apakah ketika al dimasukkan ke dalam suatu kata itu lamnya jelas terbaca al, atau al ketika masuk ke dalam suatu kata justru akan melebur ke huruf pertama dari kata tersebut. Ya, maka yang pertama tadi dinamakan apa? Al qamariyah, huruf-hurufnya namanya huruf qamariyah, dan yang berikutnya namanya apa? Al syamsiyah, huruf-hurufnya huruf syamsiyah. Ya. Jadi huruf-huruf qamariyah apa saja? Hamzah, ba, jim, ha, kha, ain, wain. Nah, ada pada sebelah kanan, ya. Sampai 14 huruf, ya. Terakhir huruf ya. Dan kalau kita perhatikan dengan seksama, ternyata huruf-huruf qamariyah semuanya berasal dari bibir, ya. Wawu, ba, mim, fa. Lalu juga dari tenggorokan. Hamzah, apalagi ha, lin, kha, ain, wain, ha, dari tenggorokan. Dan beberapa dari lidah, nah, namun lidah yang paling belakang, qaf, lalu kaf dan huruf jim dan ya dari tengah. Yang selainnya adalah huruf-huruf bibir semua atau huruf tenggorokan. Adapun huruf syamsiah kalau kita perhatikan letak makhrajnya di mana? Sangat dekat dengan makhraj huruf lam, ya. Coba sekarang kita lafadzkan ya. Huruf lam al al ya sedikit menyinggung pembahasan tajwid ya. Lam coba al di mana letak posisi lam? Di tepi lidah depan al ya. Maka yang termasuk huruf syamsiah adalah huruf-huruf yang letak makhrajnya di sekitar ujung lidah ya. Ta fa ya dal zal ra za sin ujung-ujung lidah shin ya qad ya dan yang lainnya lam po ya semuanya dari ujung lidah tarbuka. Coba kita konsen kepada daftar kata-kata yang di sebelah kanan ya. Daftar kata-kata yang di sebelah kanan yaitu kata-kata yang ketika kemasukan al nam lamnya terbaca ya. Nah yang diminta adalah coba sekarang alnya dibuang ya. Alnya dibuang lalu yang tersisa ya, kata yang tersisa setelah alnya dibuang bagaimana bunyinya ya, contohnya begini. Yang pertama apa, nomor satu apa bunyinya apa? Al al abu al abu ya. Kalau alnya dibuang apa jadinya? Abun. Jangan lupa muncul tanwinnya abun bapak ya, abun bapak. Baik. Nomor dua ke bawah al-babu, buang alnya babun. Baik. Al-jannatu, buang alnya jannatun. Al-himaru, buang alnya himarun. Al-khubzu, buang alnya khubzun ya, khubzun ya. Bila ingin tahu artinya, khubzun artinya kue. Kue. Roti. Ya, kue atau roti. Khubz. Ya. Ya. Nomor 6 apa? Al-ainu. Ya, al-ainu. Buang alnya. Ainun. Apa artinya? Ya, bisa artinya mata. Juga bisa artinya mata air ya. Bisa juga artinya apa? Mata-mata ya. Tapi secara mutlak ain ya mata ya. Berikutnya nomor 7 apa? Al-ghada'u. Al-ghada'u ya. Buang alnya ghada'un. Artinya apa? Makan siang. Ya. Makan siang. Qada ya. Makan siang. Baik. Nomor 8. Al-famu. Buang alnya tinggal famun. Ya. Apa arti famun? Mulut. Ya, mulut. Ya, mulut. Ya. Nomor 9 al-qamaru, jadinya qamarun. 10 al-kalbu, kalbun. Al-ma'u, ma'un. Al-waladu, waladun. Al-hawa'u, hawa'un. Artinya apa? Hawa, udara ya. Hawa, udara ya, angin. Al-yadu, buang alnya tinggal yadun. Apa yadun? Tangan ya, yadun tangan ya, tangan. Baik ya. nomor. Nah, sekarang kita konsen ke kolom kiri, huruf-huruf syamsiah. Nah, at-tajiru, buang alnya, tinggal tajirun. At-tawbu, saubun. Apa artinya saubun? Saub, ya, saub itu baju, baju panjang, ya. Nah, baju saubun. Kalau komis, ya kan, kita dulu pernah masuk komis, ya, apa ya, ini belajar belajarnya lalu sudah kita lewati, komisun, komis, ya, komis itu apa, kemeja, ya, saubun, ya, baju, ini baju, ya, saub, ini, saub, baju yang anak pakai, saub, baik, adiku, apa, diikut. Ya. Berikutnya nomor 4, baca dulu. Ah. Al-zahabu atau az-zahabu? Az-zahabu. Lamnya tidak terbaca. Az-zahabu. Baik. Hilang al-nya, tersisa zahab. Ya. Di tanwin ba-nya. Zahabun. Ma makna zahabun? Ma makna zahabin? Apa arti zahab? Emas. Emas, ya. Emas, logam emas, logam mulia. Ar-rajulu, rajulun. Az-zahratu, zahratun. Zahrah, apa zahrah? Bunga. Zahrah, bunga. As-samaku, samakun. Ya, apa arti samakun? Ikan. Ya, samakun ikan. Nah, apa kita tambahkan sebagai perbendaharaan kata, ya, samakun apa? Ikan. Asy-syamsu. Syamsun, matahari. As-sadru, sadrun. Ya, sadrun artinya dada. Nih, dada, sadr. Alam nashrah laka sadraka. Sadrun, dada. Al-dhaifu. Al-dhaifu, dhaifun. Apa artinya dhaifun? Tamu. Ya. Tamu. Ya. Tamu, ya, dhaif, ya, tamu. Tamu yang harus kita muliakan, ya. Yang perlu kita beri jamuan, dhaif. Ya. At-talibu talibun. Ya, at-talibu dibuang al menjadi talibun. Al-zahru, buang alnya jadi zahrun. Ya, zahrun apa? Punggung. Ya. Punggung, ya. Punggung, ya, bagian belakang. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahraka. Dhahran, dhahrun, punggung. Al-lahmu. Al-lahmu, buang alnya, tinggal lahmun. Ma makna lahm? Lahmun, daging. Daging. Ya, daging. Baik. An-najmu, najmun. Najmun. Baik. Baik, latihan terakhir. Iqra, bacalah kalimat atau kata-kata berikut ini. Baik, insyaallah kita bisa baca, ya. Dan mungkin sambil kita artikan kata-kata yang baru kita dapatkan. Baik, kita baca. Al-baitu, ya. Ya, sama-sama. Berikutnya. Ya, berikutnya. Ad-diku, ya, lamnya teridghamkan. Berikutnya al-mudarrisu. Berikutnya al-babu. Berikutnya al-talibu. Pokoknya ditasydid. Al-talibu. Berikutnya as-sukkaru. Ya. Berikutnya ad-daftaru. Ya. Ad- Yaftaru. Berikutnya. Al-akhu. Al-akhu. Ya. Kita lihat di sini pada latihan-latihan membaca kata-kata yang masih baru sudah dilengkapi apa? Dengan harokat pada huruf-huruf sebelum terakhir. Ya. Jadi ketika kita baca, nah huruf yang terakhirnya tugas kita. Ya, mau diapakan tanwin atau tidak? Nah, insyaallah mudah. Al akhu. Ya, akh. Ya, ini saudara, ya. Al akh, ya, saudara. Al akhu. Ar-rasulu ditasdid, ya, utusan. Ar-rasul utusan. Berikutnya apa? Al-wajhu, ya, sudah diberi harokat. Al-wajhu. Apa? Wajah. Al-wajhu wajah, ya. Atau sisi atau muka, ya, wajah. Berikutnya as-sadiqu. As-sadiq, sadiq yakni apa? Ya, teman dekat, ya, teman dekat, sadiq. Ya, sadiq ini teman, ya, sadiq teman. Ya. Ya, sahabat, ya, sahabat dekat. Berikutnya al Qur'anu. Baik, Al-Qur'anu. Lamnya jelas. Berikutnya as-salatu. Lamnya idgham. Ya. As-salatu. Shadnya di tasydid. Berikutnya Al-Ka'batu. Ka'bah. Naam. Baik, yang berikutnya Al-Ra'su atau Ar-Ra'su. Mana yang paling mudah di lidah? Ar-ra'su, tanpa membaca lam, ya, langsung ke ra'. Ar-ra'su, ar-ra'su. Apa makna ar-ra'su? Kepala, ya. Baik kepala ini, kepala badan kita, atau kepala, ya. Jadi pimpinan, ya. Pimpinan juga bisa dengan kata ra'as, ya. Ar-ra'as, ya, kepala. Tapi secara mutlak, kalau disebutkan ra'as, ya, kepala kita. Al-isba'u. Al-isba' jari, ya. Al-isba'u jari, ya. Sembarang jari ini isba', isba', isba', semuanya jari, ya. As-sabunu. Apa as-sabunu? Sabun, ya. As-sabunu sabun. Baik, ya. Berikutnya al atau aw, masuk ke wa, ah satu. Al-wufru, ya, kita lihat di situ huruf wa-nya biqommah, ya. Baca seperti yang sudah dituliskan dengan membomahkan wa. Al-wufru. Apa arti al-wufru? Kuku, ya, kuku, ya. Kita punya kuku ini namanya al-wufru, bahasa Arabnya wufru. Baik. Ya. Nah, yang berikutnya waktu-waktu as-shalawat, waktu-waktu salat. Al-fajru salat fajar, adh-dhuhru waktu zuhur, al-'ashru waktu 'ashr, al-maghribu maghrib, dan al-isya waktu isya. Nah, inilah terakhir dari latihan-latihan pada pelajaran ketiga. Nah, baik, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan masuk ke pelajaran baru? Nah. Nah. Baik, nanti sambil jalan bila ada yang perlu tanyakan, ya, kita bahas bersama. Kita masuk pelajaran baru. Ad-darsur rabi'u, ya, ikuti. Ad-darsur rabi'u, baca. Ad-darsur rabi'u. Ya, pelajaran keempat. Ya, kita baca dulu sambil kita perhatikan apa yang sedang dimaksudkan sebagai pelajaran untuk kita. Ya. Al-baitu. Ya, di sebelahnya ada susunan baru. Fil-baiti. Apa yang berubah? Pada kata al-bait, apa yang berubah? Harokat pada huruf ta. Ya. Kita ulang lagi. Al baitu fil baiti. Ya, ketika masuk kepadanya fi, nah taknya jadi kasrah. Ya, ini mengalami perubahan. Al masjid, ya. Sama rumah. Al bait itu rumah, al baitu rumah, al baita rumah, al baiti juga rumah. Ya. Baik. Tapi kalau sudah kemasukan fi, kita tidak boleh sembarang memilih. Sudah kemasukan fi, tetap kita bertahan dengan dhammahnya. Tidak bisa. Fil baitu. Tidak. Harus ikut aturan. Ya. Kemasukan fi, ya, berubah huruf terakhirnya menjadi kasroh. Fil baiti. Artinya tetap saja rumah. Ya. Baik. Al masjidu. Nah, masukkan fi pada kata al-masjidu. Coba. Fil masjidi. Nah, fil masjidi. Baik. Tabung? Ya. Berikutnya. Al-maktabu. Apa arti al-maktabu? Meja. Baik. Kemudian ditambahkan kata ala, masukkan ke dalam kata al-maktab. Apa jadinya? Alal maktabi. Alal maktabi. Coba dibaca. Alal maktabi. Baik. As-sariru. Ya, tempat tidur. Ya. Dipan. Masukkan ala pada kata as-sarir. Alas-sariri. Ya. Alas-sariri, ya. Baik. Jadi bukan lagi ala as-sarir, ya. Ada hilang sudah, langsung kesin langsung, ya. Alas-sarir, ya. Kalau tadi al-baitu juga setelah kemasukan fi bukan fi al-bait, tapi langsung fil, ya. Jadi alif itu akan berbunyi a kalau dia berada di awal, ya. Al-baitu, al-masjidu, as-sariru, ya. Kalau dia mengawali bacaan kita, maka dibutuhkan untuk kita beri harokat fathah. Tapi kalau ada kata-kata yang mendahului, ya, maka alif itu dilompati. Ya, langsung ke lamnya. Fil baiti. Fil masjidi. Alal maktabi. Bahkan, ya, kalau lamnya termasuk lam syamsiah, ya, alifnya dilompati, lamnya juga lompat. Langsung sin. Alas. Sariri. Ya, al-sariri. Baik, coba kita baca. Ya, sama-sama. Fadal, al-baitu. Al-baitu. Fil-baiti. Al-masjidu. Fil-masjidi. Al-maktabu. Al-maktabi. As-sariru. Al-sariri. Baca, Mas Amin. Ini, ambil. Saya kebahayaan. Al-baitu fil-baiti. Al-masjidu fil-masjidi. Al-maktabu alal-maktabi. As-sariru alas-sariri. Ahsan, ya, segitunya. Al-baitu fil-baiti. Al-masjidu fil-masjidi. Al-maktabu alal-maktabi. As-sariru alas-sariri. Baik, ahsan. Fadal. Al-baitu fil-baiti. Al-masjidu fil-masjidi. Al-maktabu alal-maktabi. Al-sariru alas-sariru. Alas, langsung kesit. Al-sariru. Al-baitu fil-baiti. Al-masjidu fil-masjidi. Al-maktabu alal-maktabi. Al-sariru alas sariri. Baik, ahsan. Al-baitu fil baiti. Al-masjidu fil masjidi. Al-maktabu alal maktabi. As-sariru alas sariri. Baik, ahsan. Berikutnya. Al-baitu fil baiti. Al-masjidu fil masjidi. Al-maktabu alal maktabi. As-sariru alas sariri. Ahsan. Monggo. Al-baitu fil baiti. Al-masjidu fil masjidi. Nah. Al-maktabu ngalal maktabi. As-sariru ngalas sariri. Alas? Alas sariri. Ahsan. Jazakallah khair. Al-baitu fil baiti. Al-masjidu fil masjidi. Al-maktabu alal maktabi. As-sariru alal sariri. Baik. Sam. Berikutnya. Al-baitu fil baiti. Al-masjidu fil masjidi. Al-maktabu alal maktabi. As-sariru alal sariri. Nah. Berikutnya. Al-baitu fil baiti. Al-masjidu fil masjidi. Al-maktabu alal maktabi. As-sariru alal sariri. Nah, ahsan. Al-baitu fil baiti. Al-masjidu. Al-masjidu. Al-masjidu fil masjidi. Al-maktabu ala al-maktabi. As-sariru ala as-sariri. Ya, barakallahu fiik. Fi, apa artinya? Fi, di dalam. Ya. Ala, di atas sesuatu. Ya, di atasnya, ala. Baik. Jadi kita bisa punya kesimpulan sederhana. Kata yang kemasukan fi dan ala akan berubah. Ya, harokat terakhirnya dari dhammah menjadi kasrah. Baik. Berikutnya, ada tanya jawab. Ya, ada tanya jawab. Ya, yang sebelah kanan ini pertanyaan, jawabannya ya sebelah kiri. Ya. Baik. Menanyakan tempat, ya. Karena kita sekarang dikenalkan dengan ala dan fi, ya, berkaitan dengan tempat, maka di sini kita akan dikenalkan dengan pertanyaan tentang tempat. Ya. Bagaimana kita menanyakan tempat? Ya, menggunakan kata aina. Aina, di mana? Ya, di mana? Ya. Dengan kata aina ini bisa kita tanyakan, kita pertanyakan apa saja. Ya, orang, rumah, hewan, apa saja bisa kita pertanyakan tempat atau keberadaannya. Ya. Baik. Aina Muhammadun? Baca. Aina Muhammadun? Nah, ada perubahan tidak? Apakah kata Muhammad ini mengalami perubahan? Tidak. Dia dalam apa? Yakni keadaannya adalah keadaan apa namanya? Aslinya, yaitu di dhammah akhirnya dan di tanwin. Aina Muhammadun? Ya. Baik. Aina al-Muhammadu. Ya, tidak perlu, ya. Kecuali kalau namanya memang al-Muhammad. Ya. Kalau namanya al-Muhammad enggak apa-apa. Kalau misalkan kita menanyakan masjid, ya. Aina masjidun? Boleh. Ainal masjidu? Juga boleh. Ya. Tapi yang enggak boleh apa? Aina masjidin? Ainal masjidi. Nah, salah. Intinya aina tidak merubah apa? Harokat terakhir dari kata yang datang setelahnya. Tetap dhammah. Aina Muhammadun. Ya, aina masjidun. Ainal masjidun. Tidak apa-apa. Baik. Apa jawabannya? Huwa fil ghurfati. Kata Muhammad di sini ya tergantikan dengan kata huwa. Ya. Jadi huwa ini kata ganti menggantikan Muhammad. Ya. Baik. Huwa artinya dia. Ya. Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Dia di kamar. Di dalam kamar. Huwa fil ghurfati. Ya. Dia di dalam kamar. Baik, coba baca pertanyaan sekaligus jawabannya. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Lagi. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Nah, itu ya Abu Muhammad. Baca. Ada. Ya. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Ayo. Ada. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Baik, ahsan. Fadal. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Ya, hasbuk. Cukup. Kita sambil ingat ya, Muhammad di mana letaknya, posisinya di mana? Di dalam kamar. Muhammad di mana? Di kamar. Muhammad di kamar. Muhammadun fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Berikutnya. Wa aina yasirun? Wa aina yasirun? Wa aina yasirun? Wa aina yasirun? Ya, siapa yang ditanya sekarang? Yang dipertanyakan siapa? Yasir itu apa? Nama orang. Ya. Di mana Yasir? Ya, Yasir di mana? Baik. Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Huwa, siapa ini huwa? Yasir. Ya. Jadi huwa ini bisa mengartikan siapa saja. Muhammadun, Yasir, semuanya bisa digantikan dengan kata huwa. Ya. Huwa fil hammami. Dia di dalam al-hammam. Ya. Hammam apa? Ya. Kamar mandi. Ya. Tempat untuk istihmam, kamar mandi. Untuk mandi. Al-hammam. Ya. Hammam. Ya. Ya. Nah, ini dibaca dengan tepat ya, ha, jangan diganti ha. Ya, kalau nama orang biasanya hammam, ya, jangan tertukar. Ya, dia lagi di hammam. Nah, sementara kita panggil teman kita, ya hammam, kembali. Ya. Memanggil nama orang hammam, di ha. Ya, hammam tempat ya kita mandi. Ya. Dan pakai tasdid. Ya. Jangan lupa tasdidnya. Hamam. Nanti beda lagi. Hamam. Ya. Beda lagi artinya. Ya. Oh, iya. Pakai tasdid. Hamam. Ya. Di tasdid mimnya. Nah. Kalau tidak salah hamamah. Hamamah ini apa? Jenis burung. Burung cara kemungkinan. Ya. Hamam. Pakai apa? Tasdid. Jadi Yasir di mana? Di kamar mandi. Baik. Fadal. Wa aina ya wa aina yasirun? Huwa fil hamami. Hammami. Tasdid. Wa fil hamami. Belum. Fil hammami. Wa fil hammami. Ayo, Hasan. Fadal. Wa aina yasirun? Ianya panjang. Wa aina yasirun? Wa aina yasirun huwa fil hammami. Ayo, bimnya apa? Hammami, wajah. Huwa fil hammami. Belum. Fil hammami. Huwa fil hammami. Fil hammami. Fil hammami. Ah, sudah, ya. Wa aina yasirun wa fil hammami. Ahsan. Dia di dalam kamar mandi. Berikutnya, wa aina aminatu bada. Wa aina aminatu. Nah, dengarkan baik-baik. Kalau tadi Muhammadun, berikutnya Yasirun. Nah, berikut ini wa aina aminatu. Nah, tidak pakai tanwin. Ya, tidak pakai tanwin. Ya. Untuk kata atau nama wanita, ya, tidak pakai tanwin. Ya. Wanita tidak pakai tanwin. Ya, untuk wanita, ya, tidak pakai tanwin. Wa aina aminatu pada? Di mana Aminah? Ya. Hiya fil matbakhi. Hiya fil matbakhi. Nah, bukan huwa. Kata gantinya berubah. Hiya. Nah, kalau tadi dia karena apa? Laki-laki Muhammadun Yasirun, maka yang digunakan huwa. Ya. Namun Aminah karena wanita, kata gantinya bukan lagi huwa tapi hiya. Ya. Jadi huwa untuk laki-laki, hiya untuk wanita. Hiya fil matbakhi. Dia di dalam dapur atau dia di dapur. Al-matbakhi tempat untuk masak. Ya. Matbakh tempat untuk masak. Ya. Huruf ta, ba, kha itu menunjukkan mana apa? Masak. Ta, ba, kha. Ya. Kalau ada mimnya, matbakh ini tempat masak alias dapur. Ya. Ya fil matbakhi. Ya. Silakan dibaca. Fadal. Wa aina aminatu hiya fil matbakhi. Ya, wa aina aminatu, dan di mana Aminah? Aminah di dapur. Muhammad di mana? Kamar. Yasir di kamar mandi. Aminah di dapur. Nah, hiya fil matbakhi. Ya. Fadal. Nah, wa aina aminatu hiya fil matbahi. Ya. Aina aminah di mana? Di mana? Di dapur. Berikutnya. Kalau tadi contoh pertama, kedua, ketiga ini semuanya orang. Ya, Muhammad, Yasir, Aminah. Maka yang berikut ini yang ditanyakan keberadaannya adalah benda. Ya. Kita baca. Ainal kitabu. Ya, pakai alif lam al. Ya. Boleh tidak pakai tanwin alias alnya hilang? Boleh. Tapi sementara kita ngikut contoh saja, ya. Kita ngikut contoh, ya, kata-kata yang kita pertanyakan namanya keberadaannya kita gunakan apa? Al. Kalau itu bukan nama, kalau nama orang ya enggak perlulah kita tambah al, ya. Muhammadun ya Muhammad, enggak perlu tambah al-Muhammadu atau al-Yasiru atau al-Aminah, enggak perlu. Ya. Kalau nama orang, kalau bukan nama orang ya perlu ditambahkan al, ya. Dokter pakai al tidak? Pakai, karena bukan nama orang. Ya. Orang tapi bukan nama orang. Ya. Ainat tabibu, ya. Pelajar pakai al. Aina talibu, ya. Dan seterusnya. Jadi kalau nama orang, ya, enggak perlu pakai al. Sudah, ya itu sudah namanya. Ya, sudah. Mafhum sudah dipahami. Antara yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tahu, oh Muhammad itu, ya. Ainal kitabu bada. Ainal kitabu huwa 'alal mak Huwa 'alal maktabi. Kitab itu di atas meja. Ya, huwa 'alal maktabi. Nah. Baik. Yang digunakan kata ganti apa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, huwa. Jadi, kata-kata yang bukan orang nanti juga akan digolongkan menjadi bersama laki-laki atau digolongkan bersama wanita. Ya. Kita sama-sama paham. Ya. Benda-benda tidak memiliki ya, jenis. Ya. Tapi dalam kaitannya dengan bahasa, maka kata-kata yang bukan orang ini maka akan digolongkan menjadi sama, ya, seperti penggolongan orang, ya, ada jenis laki-laki dan jenis wanita. Tandanya apa? Kalau tidak diakhir dengan tak marbutoh, maka dia berjenis laki-laki. Kita akhirnya apa? Mbak. Maka dia kita sebut berjenis laki-laki. Sehingga kalau ingin mengganti kitab dengan kata ganti yang sesuai apa? Gunakanlah huwa. Nah, dia dianggap jenis laki-laki. Nah, huwa 'alal maktabi. Ya, huwa 'alal maktabi. Kitab itu di atas meja. Berikutnya. Wa aina as-sa'atu? Pada aina as-sa'atu? Dan di manakah jam? Ya, as-sa'ah itu apa? Jam. Ya, jadi jam tangan, ya. Jam yang lain, as-sa'ah. Ya, hiya 'ala as-sariri. Nah, hiya atau huwa? Hiya. Kenapa? Karena kata as-sa'ah ini diakhiri dengan ta' marbutah. Yang mana ta' marbutah itu ya merupakan ya tanda untuk jenis wanita. Jenis wanita. Hiya 'ala as-sariri. Jam itu di atas as-sarir. Ya. Buku di atas meja, jam tangan di atas kasur atau di atas divan, Muhammad di dalam kamar, Yasir di dalam kamar mandi. Siapa yang di dalam dapur? Aminah. Baik. Baik. Nah, pertanyaan ya sekarang tamarin, kita masuk ke latihan. Ya. Silakan diteruskan tadi giliran siapa? Mas Ivan. Ya. Baca pertanyaannya dan sekaligus jawab sesuai dengan bacaan tadi. Ya. Nomor 1, Aina yang bawah, tamarin latihan. Ya. Baca pertanyaannya dan jawab sendiri. Aina kitabu. Hai, aina kitabu? Terus jawabannya apa? Hiya atau huwa? Huwa. Kitab itu jenis laki-laki. Huwa. Ya. Ya. Huwa. Di mana kitab tadi? Di atas meja. Ya. Huwa 'alal maktabi. Jadi nomor 1 kita baca coba sama-sama. Ainal kitabu? Huwa 'alal maktabi. Huwa 'alal maktabi. Ya. Nomor 2. Abu Ubay. Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Baik. Huwa fil. Ya, huwa fil ghurfati. Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Muhammad di dalam kamar. Huwa fil ghurfati. Ya. Kita lanjutkan. Buka halaman berikutnya, halaman 22. Ya. Silakan, Mas Amir. Aina as-sa'atu? Hiya 'ala as-sa'il. Hiya 'ala sariri. Ya, aina as-sa'atu hiya 'ala as-sariri. Ahsan. Aina as-sa'atu? Di mana jam tangan itu? Hiya 'ala as-sariri. Ya. Baik. Nomor 4. Model. Aina yasirun? Huwa fil hammami. Aina yasirun? Huwa fil hammami. Naam. Yasir di mana? Yasir di hammam. Naam. Nomor 5. Ya. Ya, aina aminatu? Apa jawabannya? Ya. Hiya ala hammami. Di mana Aminah? Hiya ala al-hammami. Kalau ala al-hammam artinya dia di atas kamar mandi. Apa yang tepat tadi? Hiya fil matbakhi. Ya, dia di dalam dapur. Ya. Baik. Nomor 6. Aminatu fil hurfati. La. Muhammadun fil hurfati. Ya. Nomor 6 ini mempertanyakan Aminah, apakah dia di kamar, ya. Jadi cara membacanya seperti ini. Aminatu. Kan ada alif dua kan? Jadi dua kali hamzah fathah. Aa. Aminatu fil ghurfati. Apakah Aminah di kamar? Jawabannya iya atau tidak? La. Ya. Baik. Jawabannya apa? La. Nah, yang setelah la ini bisa dua kemungkinan. Ya. Kita benarkan posisi Aminah, ya. Atau kita sebutkan siapa yang di kamar. Iya. Bisa dua jawabannya. La aminatu fil matbakhi. Apa yang kedua apa? La Muhammadun fil ghurfati. Muhammad yang di kamar. Bukan Aminah. Ya. Atau kita sebutkan Aminah di dapur, bukan di kamar. Ya, bisa dua kemungkinan. Baik. Ulangi nomor 6. Kalau tadi jawabannya itu apa? Muhammadun fil ghurfati. Anak-anak. Anak-anak jangan rame, anak-anak TPA. Ah, jangan rame, tidak boleh rame. Belajar. Ya, nomor 6. Ya. Aminatu fil ghurfati. La hiya fil matbakhi. Iya. La hiya fil matbakhi. Jadi kalau disebut Aminahnya di mana posisinya, boleh pakai kata ganti hiya. Ya, hiya fil matbakhi. Ahsan. Nomor 7. Baca pertanyaannya dan jawablah. Ayasiru fil matbahi. Ya, sebelum dijawab, betulkan dulu tadi bacaannya ada yang kurang. Ayasiru. Ayasiru. Kenapa tidak ditanwin? Ayasirun. Ayo, ditanwin. Ayasiru fil. Tanwinnya tidak kedengaran. Ayasirun harus dengar, harus diperdengarkan, disuarakan tanwinnya. Ayasirun fil matbakhi. Ya. Wa fil. Jawab dulu. Naam atau la dulu. Ya. Apakah yasir di matbakh? Apakah yasir di dapur? Ya. Ayasirun fil matbakhi. Ya. Matbakhi. Ya. La. La. La. Wa fil. Fil hamami. Huwa fil hamami. Baik. Betul. Jawabannya betul. Ayasirun fil matbakhi. La, huwa fil hammami. Ya. Sekarang nomor 7. Ya. Ya. Coba diulang lagi nomor 7, tapi jawabannya yang lain. Jadi tetap kita sebut fil matbah, tinggal diganti. Ya, sirun diganti yang lain yang memang berada di dalam dapur. Ya. Coba ulangi nomor 7. Ayyasiru fil film mat film mat bakit ya. Ya, apakah yasir di dalam dapur ya atau tidak? Lah, betul. Ya, sekarang yang di dapur siapa? Ayo, jawab. Lah. Aminatu. Lah, aminatun. Fil matbahi. Fil matbahi. Ahsan. Gitu ya. Ulang lagi itu. Diulang lagi. Ayasiru. Ayasiru. Ayasirun fil matbahi. Ya. Lah. Ya. Hua hua ya hua fil fil hua fil fil mat bahi fil hamami fil hamami ya. Jadi ada dua kemungkinan jawaban ya, kita tetap menyebutkan yasirnya. Berarti kita betulkan posisinya bukan di dapur tapi di hammam. Huwa fil hammam. Atau kita sebutkan siapa yang di dapur? La, Aminatu fil matbahi. Ya Allah ya. Nomor 8. Man fi man fi khurifi man mi khurifati ghurfati. Ghurfati. Iya. Man man fil ghurfati. Iya, man fil ghurfati. Siapa yang di kamar? Muhammadun. Muhammadun. Cukup, ya. Muhammadun. Muhammadun. Cukup, segitu, ya. Kalau mau ditambah, tak apa. Muhammadun fil ghurfati. Tapi kalau dijawab dengan Muhammadun, itu sudah cukup. Ya. Man fil ghurfati? Man fil ghurfati? Ya. Waman fil hammami yasirun. Waman fil hammami. Siapa yang di kamar mandi? Man yasirun. Ahsan. Tafadhal. Madza 'alal maktabi? Madza 'alal maktabi? Apa yang di atas meja? Apa? Al-kitabu. Al-kitab. Ahsan. Al-kitab. Ahsan. Mada ala sariri? Mada ala sariri? As-sa'at. As-sa'at. Baik. As-sa'at. Paham ya? Baik. Kita ulang kembali coba. Kita baca bersama. Aina al-kitabu? Aina al-kitabu? Huwa alal maktabi. Huwa alal maktabi. Artikan. Di mana kitab? Dia di atas meja. Aina Muhammadun. Baca. Aina Muhammadun. Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Artikan. Mana Muhammad? Dia di dalam kamar. Nomor 3. Aina sa'atu? Hiya 'ala sariri. Artikan. Di mana jam? Ya. Hiya 'ala sariri. Dia di mana? Di atas tempat tidur. Sarir, tempat tidur. Ulangi. Aina sa'atu? Aina sa'atu. Artikan. Di mana jam itu? Ya. Hiya ala sariri. Artinya apa? Jam itu atau dia di atas tempat tidur. Nomor 4. Aina yasirun. Apa artinya? Di mana yasir? Di mana yasir? Huwa fil hammami. Dia di dalam kamar mandi. Nomor 5. Aina aminatu. Artinya? Di mana Aminah? Tu apa tun? Tu, ya. Hiya fil matbakhi. Ya, dia di dapur. Nomor 6. Aaminatu fil ghurfati. Apakah Aminah di kamar? La. Hiya fil matbakhi. Atau aaminatu fil ghurfati. La. Aminatu fil matbakhi. Aminatu fil matbakhi. Nomor 7. Ayasirun fil matbakhi. Apakah yasir di dalam dapur? Di dapur? La. Huwa fil hammami. Tidak. Dia di dalam kamar mandi. Atau ayasirun fil matbakhi. La. Yasirun fil apa? Aminatu fil matbakhi. Naam, jazakallahu khair. Aminatu fil matbakhi. Man fil ghurfati? Siapa yang di dalam kamar Muhammadun? Ya. Coba dibaca. Man fil ghurfati? Muhammadun. Nomor 9. Wa man fil hammami? Dan siapa yang di dalam kamar mandi? Yasirun. Mada alal maktabi? Ya. Mada adadanya. Ya. Mada. Ya. Sama dengan ma. Ya. Ma atau mada sama artinya. Ya. Baik. Dulu pada awal-awal pelajaran apa kita mengenal pertanyaan ma hadza, ya ma saja, ma hadza. Baik, sekarang ada dalnya ma hadza, ya artinya sama, baik ma atau ma hadza sama. Ma hadza artinya apa, ya. Apakah yang di atas maktabi? Ma hadza alal maktabi? Alkitab. Ma hadza ala sariri? As-sa'at. Terakhir, coba kita baca yang berikut ini. Iqra waktu baca dan tulislah. Al madrasatu. Apa arti al madrasah? Ini baru ya. Madrasah artinya apa? Madrasah, ya, sekolah. Al madrasah. Madrasah. Baik. Tu apa ti? Al-madrasatu atau al-madrasati? Tu. Ah. Tu apa tun? Tu, karena ada al-nya. Ya. Berikutnya. Fil madrasati. Ya. Kenapa ti? Karena ada fi. Nah, berikutnya. Fil baiti. Berikutnya al baitu. Berikutnya al ghurfatu. Berikutnya al hammamu. Berikutnya fil matbakhi. Berikutnya al maktabu. Berikutnya alal maktabi. Berikutnya alal kursiyyi. Berikutnya as-sariru. Berikutnya alal kitabi. Lalu fil masjidi. Fil masjidi. Baik. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ya. Jadi al ini di antara fungsinya adalah memperjelas. Memperjelas maksud sebuah benda, ya. Baik. Jadi kalau kita sebut baitun, ya, tanpa kita beri kata tunjuk, ya. Kalau hada baitun jelaskan ini. Zalika baitun, yaitu. Jadi kalau baitun rumah, ini antara saya dengan panjenengan, ya masih samar. Ya, rumah yang mana yang sedang dibicarakan? Ya. Baik. Tapi kalau ada al, ini memberikan isyarat bahwa antara yang mengucapkan kata itu dan yang mendengarnya sudah sama-sama apa? Paham. Jadi rumah yang yaitu yang sedang dibicarakan sejak tadi itu, al-bait, rumah. Lima rumah saya, rumah panjenengan, rumah yang. Nah, jadi al-bait itu menunjukkan mana sesuatu yang sudah saling dipahami bersama. Ya. Tapi kalau yang disebut itu adalah nama orang, maka dia tidak lagi membutuhkan hal. Nah, sudah sama-sama apa? Muhammad, ya Muhammad. Muhammad, ya walaupun banyak yang bernama Muhammad, tapi ya kata Muhammad tadi sudah menunjukkan pada orang tertentu. Ya, pada orang tertentu. Jadi kalau nama orang, kalau memang namanya tidak memiliki, tidak berawalan al, sudah seperti itu aja, tidak perlu ditambah al. Kalau benda ya atau orang ya atau yang bukan nama orang, maka ketika dalam pembicaraan ya dia dibutuhkan apa ya tambahan al. Nah, barakallah. Kemudian sementara kita cukupkan, ya, tidak ada PR. Ya, PR-nya hanya mengulang-ulang membaca dan mengulang-ulang apa namanya? Menghafalkan yang perlu dihafalkan dari kosakata baru. Jazakumullah khairan. Naktafi bihadzal qadri. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.